Nela Karisma. Sepet ning pinggir embong, kalah cepet disaut uwong. Telat ngomong tresno, cintamu dikondol wong liyo. Nelongso rasane, sing tak tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendem, yen wis ketun sambat kalih sinta. Kepedem neng hati nganti bantal, tak sayang-sayang jempol tresno dikodol hilang.